Allah Ta'ala alam. Kemudian dikatakan di sini oleh pengarang tentang sifat Nabi, wa aqamal millah, dan beliau menegakkan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama. Wa awdaha al mahajjah, dan menjelaskan hujjah. Wa akmal ad din, dan menyempurnakan agama. Ciri kalimat menyempurnakan agama oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dianggap kurang tepat. Ya, harusnya pengarang mengatakan wa akmal bihid din, dan dengan Nabi agama disempurnakan. Sebab yang menyempurnakan agama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada pun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dengan diutusnya beliau agama itu disempurnakan. Nah, wa qama al kafirin, dan Nabi mematahkan orang-orang kafir. Wa lam yada li mulhidin majalan, dan beliau tidak meninggalkan ada tempat kesempatan bagi orang yang mulhid. Mulhid itu artinya orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Itu mulhid arti asalnya. Ya, bisa masuk dalam banyak mana. Mulhid bisa bermana orang yang berbuat kesyirikan, bisa bermana orang yang berbuat dosa besar, dan bisa bermana orang yang membuat kerusakan di tanah haram. Dan banyak lagi, ya, mana yang bisa tercakup dalam mana al-ilhad. Ya. Dan Nabi tidak mengingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan ada tempat bagi orang yang membuat ilhad, dan tidak meninggalkan ada ucapan bagi orang yang berucap. Nah, setelah menerangkan hal ini, menjelaskan kesepakatan para imam, maka beliau membawakan satu hadis yang sangat agung di dalam masalah ini. Kata beliau, rawi Tariq bin Syihab. Dan Tariq bin Syihab meriwayatkan, qala, beliau berkata, ya Yahudiyun ila Umar bin Khattab, datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada mengatakan bahwa Yahudi yang datang ini adalah Ka'ab al-Ahbar. Nah, faqala, maka Yahudi ini berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada satu ayat dalam kitab kalian, kalian membacanya ayat, kalian membaca ayat itu, law alaina ma'syara yahuda nazalat nu'lima al-yawma alladhi nazalat fihi nattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Ya, kata beliau nah, kata beliau, di dalam kitab kalian wahai amirul mu'minin, dalam kitab kalian ada satu ayat, kalian membaca ayat itu. Andai kata ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, ya, dan kami tahu hari ini na'lam al-yawma alladhi nazalat fi, hari yang turun ayat tersebut turun pada hari tersebut, kata Yahudi ini, lattakhadna dhalika al-yawma 'ida, maka sungguh kami akan menjadikan hari itu sebagai hari id. Qala, maka Umar berkata, ayu yawmin, ayu ayah, ayat apakah yang kamu inginkan? Qal, maka Yahudi berkata, ayyoma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan ni'matku atas kalian, dan saya telah rida Islam sebagai agama kalian. Faqala, ya, maka ketika disebut ayat ini, maka beliau berkata, Umar berkata, inni la alam, ya, kata Umar, inni la alamu al-yawma alladhi nazalat wal makan, saya sungguh sangat tahu hari turunnya ayat ini. Nah, hari turunnya ayat ini, dan juga saya sangat tahu tempat turunnya. Nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bi Arafah asyiyat Jumat. Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu kami di Arafah di sore hari Jumat. Subhanallah. Ini ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, yang menunjukkan sempurnanya agama. Agama ini sempurna dari seluruh sisinya. Dan Allah mencukupkan nikmat untuk umat Islam di dunia dan di akhirat. Dan Allah ridha kepada umat Islam kalau berpegang dengan agamanya. Ayat yang sangat agung sekali. Yahudi ini datang kepada Umar berkata, ayat ini yang dikata turun kepada kami orang Yahudi, niscaya hari tersebut kami jadikan sebagai hari id, hari raya. Saking agungnya ayat ini. Ternyata ayat ini turun pada hari yang betul-betul agung dalam syariat Islam. Disebut oleh Umar, turunnya pada hari Jumat. Tempatnya di Arafah lagi. Di hari Jumatnya di waktu sore. Ya, bukan di sembarang waktu, sebenarnya waktu khusus. Turunnya di negeri Mekah. Ya, di bulan Dzulhijjah. Ini semuanya adalah tempat-tempat dan bulan yang diagungkan. Bulan Dzulhijjah, bulan diagungkan dalam Islam. Karena itu dilarang ada peperangan dalam Dzulhijjah dan tiga bulan yang lainnya. Ya, Dzulhijjah. Kemudian negeri haram, Mekah negeri haram. Ya, diharamkan untuk menumpahkan darah mencabuti tanamannya, ya, dan seterusnya. Dilarang membuat ilhad di negeri haram. Kemudian turunnya di hari Arafah, hari yang bersejarah bagi umat Islam, hari yang sangat agung. Di hari Arafah, pas hari Jumat lagi, hari idnya kaum muslimin. Di hari Jumatnya, bukan di waktu pagi, dari seluruh hari, yang paling utamanya di waktu sore. Karena itu orang yang bersumpah pada hari Jumat di sore hari, itu tidak sama nilainya dengan bersumpah di hari yang lain. Iya. Kalau dia salah di sumpahnya, maka dosanya lebih berat. Ya, akibnya lebih kuat kalau di waktu sore. Ya. Dan di sini hari atau ayat ini turun tepat pada seluruh hari kemuliaan ini. Ya. Nah, menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat yang betul-betul mulia bagi umat Islam dan kandungannya juga luar biasa. Ya. Ayat ini seakan-akan merupakan palu di atas kepala orang-orang yang senantiasa, ya, atau orang-orang yang masih mengandalkan fikirannya, dan orang-orang yang mencari tuntunan lain dari selain syariat Islam dalam menyelesaikan problem maupun masalahnya. Ya Allah musta'an. Kemudian kata pengarang dalam menjelaskan hadis ini, kata beliau, fa'aminu bima qala Allah subhanahu fi kitabih, maka berimanlah kalian terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ucapkan, firmankan di dalam kitabnya, wa sahha an nabiyihi, dan telah sahih dari nabinya, wa amirruhu kama warad, menjadi ta'arudin li kefiyatin, dan biarkanlah sebagaimana datangnya, tanpa ta'arud, tanpa mengomentari kefiyatnya, tanpa mengomentari bagaimananya, wa atiqadi syubha, dan tanpa meyakini penyerupaan au mitlihi, atau tanpa meyakini permisalan, ya, au ta'wilin yu'addi ila ta'til, atau tanpa adanya ta'wil, ya, yang bisa membawa kepada ta'til. Ta'wil yang diinginkan di sini memalingkan lafaz dari mana yang hakikatnya, ta'wil. Kalau ta'wil dalam syariat Islam hanya dua, dikenal dua perkara saja ta'wil yang benar dalam syariat. Yang pertama, ta'wil bermakna tafsir. Yang kedua, ta'wil bermakna hakikat sesuatu, hakikat yang mana kembali kepadanya. Ini ta'wil, al-hakikat lai ta'wil ilaih al-ma'na. Nah, hakikat sesuatu, seperti dalam ayat hal yang buruna illa ta'wila, hari kiamat, tentang orang kafir. Tidakkah mereka menunggu kiamat itu kecuali ta'wilnya? Maksudnya kecuali kiamat ini sudah terjadi baru mereka menunggu? Iya, demikian. Jadi ta'wil itu artinya hakikat sesuatu. Ini dua makna ta'wil dalam syariat Islam. Tidak ada makna yang ketiga. Makna yang ketiga yang disebut di sini oleh pengarang, ta'wil yang bisa mengantar kepada ta'til, ini ta'wilnya ahlul bidah. Yaitu memalingkan makna dari hakikatnya. Seperti misalnya ketika disebutkan tangan dalam Al-Quran, dia katakan tangan di situ bukan tangan hakiki tapi kekuatan. Atau wajah bukan artinya wajah tapi keridhaan Allah. Ini semuanya ta'wil. Dan semuanya kerusakan dalam akidah. Ya, kerusakan dalam akidah. Dan kita akan jelaskan insyaAllah ta'ala bagaimana keyakinan ahli sunnah di dalam masalah ini. Kata beliau, wasiatku sunnatul muhammadiyah, dan hendaknya, ya, mereka merasa lapang dengan sunnah Nabi Muhammad, wa tariqatul mardiyah, dan hendaknya mereka merasa lapang, ya, terima terhadap jalan yang diridai, walam yata'adduha ilal bid'ah al murdiyatir radiyah, dan jangan sampai, ya, mereka diantar kepada suatu bid'ah yang bisa membinasakan dan bid'ah yang sangat rusak. Ya, fahaza bidzalika rutbatas saniyah wal manzilatil aliyah. Ya, kalau mereka dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan berpegang di atas sunnah Nabi Muhammad, ya, dalam keadaan di atas jalan yang diridai dan tidak pernah mereka condong kepada bid'ah, maka mereka dengan hal tersebut hazu akan mendapatkan ar-rutbatas saniyah, kedudukan yang paling tinggi, wal manzilatil aliyah, dan akan mendapatkan martabat yang paling tinggi, wal manzilatil aliyah, dan kedudukan yang paling atas. Nah, ini semuanya adalah pendahuluan dari pengarang. Ya, beliau ingin menekankan bahwa pembicaraan tentang nama-nama dan sifat Allah itu kaitannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, sifat Allah ditetapkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana seluruh permasalahan agama hendaknya ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh menetapkan masalah agama, dan masalah agama tersebut ditetapkan dari akal. Ini dasar pijakan yang ingin ditekankan di sini oleh pengarang. Iya. Ini ditekankan bahwa dasar sumber talaqqi dalam membahas masalah akidah, dan kita bisa ketemu dalam pembahasan akidah kalau semua dari kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan menggunakan akal dalam penggunaan atau dalam pembahasan akidah. Dalam pembahasan akidah. Nah, sebagian ta'if ahli bid'ah, mereka menggunakan akalnya. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dari kalangan Al-Mutakallimin, ya, menggunakan akal. Sehingga banyak masalah akidah mereka tolak. Mereka ingkari tentang adab kubur. Ya. Kemudian mereka ta'til nama-nama dan sifat Allah. Kemudian mereka menyimpang dalam sebagian masalah takdir. Kemudian mereka mengingkari tentang sorga dan neraka. Bahwa sorga dan neraka belum ada sekarang. Mereka ingkari tentang adanya telaga, timbangan, jembatan. Ini dasarnya karena memakai pemikiran akalnya. Adapun ahli sunnah, mereka menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, selamat. Agama sudah sempurna. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang kita ambil. Ya. Jangan mengikuti pemikiran orang tertentu, atau mengikuti kebiasaan adat istiadat, atau mengambil warisan dari leluhur yang dia tahu asalnya dari mana. Ya. Ini seakan-akan dasar pokok. Jadi anda harus tahu dasar prinsip dalam pembahasan akidah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai jalan para ulama salaf. Dan pokok penyimpangan dalam masalah akidah adalah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dan bersandar di atas akal. Bersandar di atas akal. Ya. Akal, kita tidak katakan bahwa akal tidak mempunyai fungsi. Nah, ahli sunnah pertengahan dalam masalah akal. Ya. Sebagaimana ciri ahli sunnah secara umum pertengahan. Ahli sunnah pertengahan. Antara ifrat, orang yang berlebihan, dan antara tafrit, orang yang menyepelekan. Karena itu ahli sunnah mengatakan bahwa akal itu punya kedudukan. Akal dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Akal bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi akal tidak bisa dijadikan hakim untuk menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Dalam artian, kapan ada satu masalah, akal tidak mencerna, maka ditolak hal tersebut karena dianggap bertentangan dengan akal. Ini prinsip ahli sunnah. Adapun ahli bidah, dalam masalah ini ada dua kelompok. Ada kutub ekstrim, ada kutub penyimpangan. Ya, ekstrim, akalnya seakan-akan yang paling ditinggikan. Dan seakan-akan patung yang disembah akalnya. Apa saja yang menyelisih akal, harus ditolak. Inilah pemikiran orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Al-Jahmiyah, terus menerus dari orang-orang yang terus menerus mewarisinya sampai hari ini dari kalangan orang-orang dari madrasah pengikut hawa nafsu yang disebut dengan madrasah aqlaniyin, ya, dan sebagian dari kelompok kadang masuk dalam bentuk Hizbut Tahrir dan lain-lainnya. Ini adalah orang-orang yang lebih mengandalkan akalnya. Nah, dan ini adalah bentuk penyimpangan. Ya. Akal tidak boleh menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sebagaimana manusia pada dirinya saja ada yang akalnya tidak sampai, apalagi dia ingin berbicara tentang mas-mas yang berkaitan dengan apa-apa yang diberitakan oleh Allah dari perkara lain. Dirinya punya roh, rohnya dia tidak tahu bagaimana rohnya, akalnya tidak sampai bagaimana rohnya. Pada dirinya saja ada sesuatu yang dia tidak tahu, kemudian akalnya ini dia pakai untuk menghukumi Al-Quran dan Sunnah, menolak Al-Quran dan Sunnah dengan dalih tidak sepaham dengan akalnya. Ini orang yang ekstrim dalam menggunakan akal. Ada yang menyepelekan, kutub menyepelekan. Akalnya seakan-akan tidak dipakai sama sekali. Ya. Akalnya seakan-akan tidak dipakai. Ini biasanya terjangkit atau penyakit ini terjangkit pada orang-orang sufiah. Ya. Karena itu orang-orang sufiah yang ekstrim kadang tidak punya akal. Kita lihat sufiah, ya, tidak sholat, tidak puasa. Ditanya, kenapa kamu tidak sholat, tidak puasa? Oh, saya sudah sampai derajat hakikat. Ya. Nah, kalau hakikat sudah gugur kewajiban katanya. Kalau dia pakai akal sedikit saja, akal sedikit saja, akal sehat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul, manusia yang paling baik, di akhir hayatnya, hari yang beliau meninggal di situ, masih keluar di papa ke masjid salat. Puasa setiap tahun. Ini kalau pakai akalnya sedikit saja, ya kan? Tapi mereka enggak pakai akal. Nah, sama sekali. Ini juga ekstrim. Ya, kelompok lain misalnya, kelompok At-Tijaniyah. Ya, pernah dengar kelompok At-Tijaniyah? Pengikut Ahmad At-Tijani. Ini kelompok prinsipnya, keyakinannya, siapa yang berjumpa dengan Ahmad At-Tijani masuk surga. Bayangkan, siapa berjumpa dengan Ahmad At-Tijani masuk surga. Masya Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk surga. Ya. Bahkan Abu Lahab satu surah penuh. Ya, tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma ghana anhu maluhu wa ma kasab, satu surah. Penjelasan tentang binasanya Abu Lahab. Ya. Ini berjumpa dengan Nabi. Ya. Bukan hanya berjumpa lagi. Kerabatnya Nabi, tapi hal tersebut tidak menjamin masuk surga. Kalau mereka pakai akal sedikit saja, tahu bobroknya itu. Akidahnya, ya kan? Kereta ahli sunnah dalam masalah ini pertengahan. Ya. Akal sebagaimana yang kita terangkan tadi, itu dipakai untuk memahami Al-Quran dan sunnah, dan tidak dipakai untuk menghukumi Al-Quran dan sunnah. Demikian kesimpulan dalam masalah ini. Ya, karena itu, kita tekankan dasar prinsip dalam membahas akidah, sumber talaki, sumber pengambilan dari Al-Quran dan sunnah. Ya. Dan sebab penyimpangan dalam masalah ini adalah mengikuti akad. Ini diantara sebab penyimpangan dalam masalah kita. Ini garis-garis pokok. Ya. Dan insyaAllah ta'ala kita akan berlalu dengan beberapa masalah dalam pembahasan yang akan disebutkan di sini oleh pengarang. Umumnya pengarang di sini akan banyak membahas tentang sifat-sifat Allah. Sebab kelihatannya di zaman beliau ini yang banyak diingkari. Dan juga Alhamdulillah pembahasan ini bukanlah pembahasan yang basi untuk zaman kita ini. Ini pembahasan yang sangat penting sekali. Dan sebagaimana akidah, pembahasan akidah ini adalah pembahasan yang penting di setiap zaman dan harus diketahui pada setiap saat. Tahukah kita bahwa di Indonesia ini, dan kita sendiri sudah pernah melalui jenjang-jenjang pendidikan di sekolah umum, dan akidah yang diajarkan adalah akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah dalam nama-nama dan sifat Allah. Nah, penetapan sifat tujuh, dan sifat wajib, sifat mustahil dan seterusnya. Ini diantara bentuk-bentuk dari pemikiran akidah Asy'ariyah. Iya. Maka di sini saya akan memberikan beberapa pendahuluan untuk masuk di dalam menjelaskan tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulas, pengarang sudah memberikan satu pendahuluan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan ditetapkan dalam hadis, demikianlah kita menetapkan sifat-sifat Allah. Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari satu sisi pembagian terbagi menjadi dua. Ditinjau dari satu sisi terbagi menjadi dua. Ada namanya sifat dzatiyah dan ada namanya sifat fi'liyah. Ada namanya sifat dzatiyah dan ada namanya sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang namanya dzatiyah berkaitan dengan zat. Jadi sifat dzatiyah adalah sifat yang terus menerus Allah bersifat dengannya. Sifat yang Allah terus menerus Allah bersifat dengannya, tidak pernah berpisah dari Allah. Ini sifat dzatiyah. Misalnya Allah disifatkan dengan sifat mempunyai ilmu. Ini sifat dzatiyah, Allah terus menerus mempunyai ilmu. Allah disifatkan dengan sifat mempunyai pendengaran. Ini sifat dzatiyah, terus menerus Allah disifatkan dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat mendengar, melihat. Maka kita terus menerus Allah disifatkan dengannya. Ini namanya sifat dzatiyah. Jadi ukuran sifat dzatiyah, sifat ya Allah terus menerus bersifat dengannya. Ini sifat dzatiyah. Sifat yang kedua namanya sifat fi'liyah. Fi'liyah kaitannya dengan perbuatan. Sifat fi'liyah ukurannya adalah sifat yang Allah bersifat dengannya sesuai dengan kehendaknya. Allah bersifat dengannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat ar-ridha. Ini sifat fi'liyah. Allah ridha kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah disebutkan dengan disifatkan dengan sifat al-ghadab, murka. Ditetapkan seluruh kemuliaan dan kebesaran Allah. Allah murka kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah disifatkan dengan sifat al-ityan wal-maji, datang pada hari kiamat. Sifat datang. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah, fi'liyah. Nah, demikian. Maka di sini akan berlalu bersama kita sifat-sifat. Sifat-sifat ini tidak lepas, ada yang merupakan sifat dzatiyah dan ada yang merupakan sifat fi'liyah. Ya. Kemudian pendahuluan yang ketiga, ahli sunnah di dalam membahas tentang nama-nama dan sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat untuk Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian ahli sunnah menetapkan. Iya. Dan ahli sunnah dalam masalah ini memiliki dua kelompok. Iya. Kita harus tahu dua kelompok yang memiliki dalam masalah ini. Ya, sebab kita akan banyak menyinggung nanti kelompok-kelompok ini. Globalnya ahli sunnah dalam masalah ini diselisihi oleh dua kelompok. Kelompok yang pertama namanya Al-Mu'attilah. Kelompok Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah artinya yang menta'atil, yang menganggurkan, atau yang menolak. Itu ta'atil banyak mana ya, bisa bermakna menganggurkan, tidak bekerja, tidak mengaktifkan, menolak. Itu pengertian ta'atil. Kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Mu'attilah Al-Mu'syabbihah. Al-Mumatsilah adalah kelompok yang menyerupakan, menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini dua kelompok, Al-Mu'attilah wal Musyabbihah. Ahli sunnah prinsipnya dalam nama-nama atau dalam sifat-sifat Allah, isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Prinsip ahli sunnah dalam sifat, isbat bila tamtsil, menetapkan tanpa menyerupakan, menetapkan tanpa menyerupakan. Kita tetapkan Allah disifatkan dengan sifat mendengar. Kita tetapkan hal tersebut, tapi tidak menyerupakannya dengan makhluk. Iya, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Dan kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala dibersihkan tidak serupa dengan makhluk. Namun jangan sampai kita mengatakan tidak serupa dengan makhluk, begitu ada penetapan sifat Allah mendengar kita tolak karena keyakinan akan sama dengan makhluk. Ini mana tanzih bila ta'til. Membersihkan Allah tapi tidak menolak. Iya. Tetap kita bersihkan, kita sucikan Allah tidak sama dengan makhluknya, tetapi tetap kita tetapkan sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Begitu. Maka dari seluruh sifat-sifat Allah seperti ini kaidah ahli sunnah. Adapun ahli ta'til, ahli ta'til mereka menolak sifat-sifat Allah. Ya, nama-nama dan sifat Allah mereka tolak. Nama-nama dan sifat Allah mereka tolak. Dan kelompok al-mu'attilah terbagi beberapa kelompok di dalamnya. Ya, ada beberapa kelompok. Globalnya kelompok-kelompok besar ya. Yang pertama adalah kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga kelompok Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah. Kemudian yang keempat adalah kelompok Maturidiyah. Yang kelima adalah kelompok Al-Kullabiyah. Ini lima kelompok masuk di dalam kelompok Al-Mu'attilah. Iya, masuk dalam kelompok Al-Mu'attilah. Kalau menta'atil menolak, ada yang menolak keseluruhan, ada yang menolak sebagian. Kalau Al-Jahmiyah, nama-nama dan sifat semuanya mereka tolak. Jadi nama-nama dan sifat semuanya mereka tolak. Allah dinamakan dengan nama apapun, tidak disifatkan dengan sifat apapun, kecuali dengan satu sifat saja, yaitu sifat Al-Wujud. Allah disifatkan sifat ada saja. Ya, sebab kalau dia nafikan Allah tidak mempunyai sifat ada, mereka kafir keluar dari Islam nyata. Ya, karena itu dia tetapkan Allah mempunyai sifat ada. Ini orang-orang Jahmiyah. Ya. Allah itu tidak mempunyai nama dan tidak punya sifat kecuali satu. Karena itu kata para ulama, orang-orang Jahmiyah ini mereka menyembah yang tidak ada. Ya. Sebab kalau tidak ada nama dan sifat berarti tidak ada, ya. Nah, jadi mereka menyembah Tuhan yang tidak ada. Demikian orang-orang Jahmiyah. Kalau Al-Mu'tazilah, mereka menetapkan nama tapi menolak sifat. Ciri Mu'tazilah, ciri umumnya menetapkan nama, menolak sifat. Bagaimana itu? Disebut misalnya As-Sami', Allah yang maha mendengar. Oh, itu namanya, Allah yang maha mendengar. Apakah Allah disifatkan sifat mendengar? Tidak. Katanya Allah yang maha mendengar tetapi tidak punya pendengaran. Lihat ya pemikiran orang-orang yang aneh. Padahal ini mereka mengaku punya akal loh. Ya. Tapi akalnya ya, seperti yang kita sebutkan, kalau akal sudah rusak, maka seperti itu keadaannya. Dia buta, nggak tahu apa yang ada pada dirinya. Kemudian kelompok yang ketiga, Asy'ariyah. Al-Maturidiyah kulladiyah. Kalau Asy'ariyah, mereka menetapkan 7 sifat saja. Menetapkan 7 sifat. Kalau Maturidiyah ditambah lagi 1, 8. Tambah lagi 1. Ini global kelompok Mu'attilah. Dan semua kelompok ini salah. Yang benarnya apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, walaupun itu lebih dari 100 sifat, maka semua yang kita tetapkan sering kemuliaan dan kebesaran Allah, walaupun berapa sifat. Ini kan harusnya saya menjadi Qura dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang kedua adalah kelompok musyabbiha. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi mereka menetapkan Allah itu punya sifat. Jadi ketika mereka mendengar ayat-ayat baliyadahu mabusutotan, bahkan kedua tangan Allah terhampar, mereka mendengar ayat tentang sifat wajah, mereka tetapkan Allah punya tangan, punya wajah. Tapi tangannya, wajahnya sama dengan wajah makhluk, sama dengan tangan manusia, sama dengan wajah makhluk. Ayat orang-orang musyabbiha. Dan orang-orang musyabbiha ini juga kelompok yang sesat. Kata para ulama, orang-orang musyabbiha mereka menyembah patung. Mereka menyembah patung. Karena mereka menyerupakan Allah dengan apa saja. Nah, ada pun ahli sunnah, mereka pertengahan dalam masalah ini sesuai dengan kaidah yang dibangun di atas ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah Allah, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ayat antas ringan bantahan terhadap dua kelompok sekaligus. Kalimat laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan suatu apapun, ini bantahan terhadap kelompok al-musyabbiha yang merupakan Allah dengan makhluknya. Ayat ini bantahan bahwa Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dan potongan ayat waqus sami'ul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat, ini bantahan terhadap kelompok al-mu'attilah yang menolak nama-nama sifat Allah. Dalam Al-Quran Allah menetapkan bahwa Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Maka prinsip ahli sunnah dalam setiap sifat-sifat Allah, sifat itu ditetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah dengan meyakini pasti tidak serupa dengan makhluknya. Pasti tidak serupa dengan makhluknya. Ini kaidah yang akan datang. Disebutkan dari perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, dan pengarang menukil dari Ummu Salamah. Imam Malik ditanya tentang sifat al-istiwa. Allah disifatkan dengan sifat istiwa. Datang kepada Imam Malik seseorang bertanya. Kepada Imam Malik, Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ar-Rahman di atas ars istiwa. Ditanya kepada beliau, bagaimana istiwanya? Maka Imam Malik berkata, Al-istiwa'u ma'lum, atau al-istiwa'u ghairu majhul, Wal-kaifu ghairu ma'lum. Nah, kata beliau, istiwa itu bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Istiwa itu dimaklumi, diketahui secara bahasa. Kita akan terangkan nanti mana istiwa secara bahasa jelas dalam bahasa Arab. Kemudian kata Imam Malik, bertanya bagaimana istiwanya itu tidak diperbolehkan. Kita tidak tahu bagaimana istiwanya. Nah, iman lebih wajib meyakini bagaimana istiwa Allah, meyakini bahwa Allah istiwa di atas arsh, itu adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana istiwanya itu adalah perkara bid'ah. Ini antara kaidah-kaidah dasar dan landasan-landasan yang sangat kuat sekali yang menjelaskan tentang pemahaman yang benar terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka sekali lagi, seluruh sifat-sifat Allah hendaknya kita perlakukan seperti yang disebutkan oleh Imam Malik. Apa saja dari sifat Allah? Allah disifatkan dengan sifat rahmat. Maka ketika disebutkan sifat rahmat, apa artinya rahmat? Cara bahasa rahmat dalam bahasa maklum. Adapun bagaimana rahmat Allah hakikatnya, kita tidak tahu bagaimananya. Kemudian kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha disifatkan dengan sifat rahmat. Sini kebesaran dan kemuliaan Allah tentunya tidak sama dengan makhluknya, dan tidak boleh mempertanyakan bagaimananya. Nah, demikian seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sebenarnya enak sekali dalam beragama, berakidah yang benar. Indah dan mudah. Cuma ahli bidah mempersulit masalah ini. Baik, ini beberapa pendahuluan. Sekarang kita akan baca ucapan dari pengarang di sini, dan insyaallah taala kita akan menguraikan satu persatu masalah-masalah yang akan beliau sebutkan dengan cepat. Kata beliau rahimahullahu taala, "Kamin sifatillah taala التي وقف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه. Maka dari sifat-sifat Allah Ta'ala, fa di sini disebut dalam istilah bahasa Arab dengan nama fa taqsiliyah. Beliau akan mentaksim, merinci sifat-sifat Allah. Dan di antara sifat-sifat Allah, ya Allah mensifatkan dirinya dengannya dalam kitabnya, atau Allah mensifatkan dirinya dengannya. Wa nataqa biha kitabu, dan kitabnya berbicara tentangnya. Wa akhbara biha nabiyyu, dan nabiyyu mengabarkan tentang sifat ini. Yaitu di antara sifat ini adalah annakum mustawin ala arsyihi, bahwasanya Allah istiwa di atas arsy-Nya. Nah, ini penetapan sifat yang pertama, yaitu sifat al-istiwa. Apa arti al-istiwa? Al-istiwa secara bahasa punya empat makna. Al-istiwa ala, istiwa di atas, punya bermana, punya empat makna di kalangan para ulama ahli bahasa. Dan ini dimaklumi. Yang pertama, al-istiwa bermana al-ulu, yang tinggi. Bermana al-ulu, yang tinggi. Yang kedua, istiwa bermana al-irtifa. Al-irtifa juga yang atas, yang tinggi. Yang keempat, yang ketiga, al-istiwa bermana as-saud. As-saud itu suatu yang paling atas. Ya, suatu gundukan misalnya, kalau naik dia paling atasnya, itu saud namanya. Nah, kemudian yang keempat adalah al-istiqrar, menetap, tetap di atas suatu. Ya. Jadi ini makna istiwa. Jadi tetap Allah Subhanahu wa taala istiwa, tetap di atas suatu yang tinggi. Nah, jika dikatakan Allah istiwa di atas arsy-Nya. Arsy adalah makhluk Allah. Arsy adalah makhluk Allah, bahkan ya, makhluk Allah, di antara makhluk Allah yang paling besar al-arsh. Al-arsh secara bahasa adalah sarirul mulk, sarirul malik, ya, singgasana raja secara bahasa. Nah, dan disifatkan arsh Allah Subhanahu wa taala bahwa arsh sangat luas sekali. Dan ada kursi. Kursi ini merupakan makhluk Allah juga. Dan kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam penafsiran Ibnu Abbas. Ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala, kursi dibandingkan dengan langit dan bumi yang tujuh itu bagaikan gelang. Iya. Bagaikan gelang dilempar ke padang pasir yang sangat luas. Ya, padang pasir yang sangat luas ini, itulah kursi perumpamannya, dan gelang ini diibaratkan bagaikan langit dan bumi yang tujuh. Semuanya berbentuk gelang, dilempar. Nah, besarnya gelang ini, langit dan bumi yang tujuh, dan padang pasir itu adalah kursi. Itu perumpamaan besarnya. Ya. Kalau kursi dibanding ars, perbandingan seperti itu juga. Ars lebih besar lagi. Nah, ars disebutkan dalam riwayat punya kawaim, tonggak-tonggak. Sebab disebutkan ketika hari kebangkitan, Nabi yang paling pertama sadar. Kemudian Nabi berkata, "Fa'idah Musa akhirin biqa'imatin min qawa'imil arsh." Ternyata Musa telah berpegang di tonggak dari tonggak-tonggak arsh. Berarti arsh punya qawa'im. Kemudian arsh Allah Subhanahu wa taala disandang oleh 8 malaikat. "Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Dan arsh Rabbmu waktu itu disandang oleh 8 malaikat. Satu malaikat, ya, satu malaikat digambarkan dalam hadis, perjalanan dari telinganya sampai ke ujung bahunya itu 500 ribu tahun. Perjalanan 500 ribu tahun. Ini menunjukkan agungnya makhluk-makhluk Allah. Ya, agungnya arsy yang menyandangnya, dan semuanya ini memberikan makna keimanan kepada kita. Ya, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Maka kita sifatkan bahwa Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Ya. Di atas arsy-Nya sebagaimana Allah sifatkan dirinya di hal tersebut dalam kitabnya. Ya. Kita sifatkan, kita tetapkan suci yang kemuliaan dan kebesaran Allah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Ya. Apa saja sangkaan di dalam benak. Ya. Sangkaan yang menyerupakan dengan makhluk, ketahuilah bahwa hakikatnya tidak seperti itu. Ya. Ini mana al-istiwa, mana al-arsh. Jadi Allah istiwa di atas arsy-Nya. Arsh kalau diartikan bebas mungkin diartikan singgasana. Nah, kalau istiwa diartikan bebas mungkin kalau diartikan dengan kalimat bersemayam itu mungkin. Tetapi kalau ditakdir dengan kalimat istiwa sekiranya itu lebih pantas. Sebab kandungannya lebih luas. Kandungannya lebih luas. Ya. Tapi kalau diartikan bersemayam di atas arsh, kita tidak bisa mengingkari. Cuma kalau kalimat istiwa tetap disebut dengan nama istiwa, akan ditafsirkan saja mana bahasanya, itu lebih utama. Harusnya begitu. Ya. Jadi pahamin ya, mana istiwa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsh-Nya. Ya. Jadi masuk pembahasan tentang masalah istiwa di atas arsh, kita lihat sekarang apa dalil-dalil yang menetapkan bahwa Allah istiwa di atas arsh. Kata pengarang, annahu mustawin ala arshi kama akbara an nafsihi. Sungguhnya Allah beristiwa di atas arsh-Nya sebagaimana Allah kabarkan tentang dirinya. Faqala azza min qail, maka Allah azza min qail berfirman di surat al-A'raf, dalam surah al-A'raf, inna rabbakum allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa ala al-arsh. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian istiwa di atas arsh-Nya. Ini surah yang pertama. Surah yang kedua, wa qala fi surati Yunus alaihi salam. Ya, kalimat alaihi salamnya ini pada Nabi Yunusnya ya. Dan dalam surah Yunus, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari kemudian istiwa di atas arsy-Nya. Ayat yang ketiga, wa qala fi surati Ra'd alladhi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal arsy. Dalam surah Ra'd Allah berfirman, dialah Allah yang mengangkat langit tanpa tonggak atau tanpa tiang. Kalian melihatnya. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian kalian istiwa di atas arsy. Iya. Kemudian kalian istiwa di atas arsy. Baik. Wa qala fi surati Taha. Dan Allah berfirman dalam surah Taha, ini surat yang keempat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, atau ayat yang keempat. Ar-Rahman di atas arsy istiwa. Wa qala fi surati Al-Furqan, thumma istawa 'alal arsy Ar-Rahman. Ya, dalam surah Al-Furqan, Allah berfirman, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Dialah Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Wa qala fi surati Sajdah, dan Allah berfirman dalam surah Sajdah, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya pada 6 hari kemudian istiwa di atas arsy-Nya. Kemudian waqala fi suratil hadid, dan Allah berfirman dalam surah al-hadid, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari kemudian istiwa di atas arsy. Kata pengarang, fahadihi sab'atu mawadi' akhbara Allahu fiha subhanahu annahu 'alal arsy. Kata beliau, ini 7 tempat. Dalam 7 tempat ini Allah mengabarkan bahwa Allah istiwa di atas arsy-Nya pada 7 tempat. Kemudian 7 tempat dalam Al-Qur'an dari tempat yang ketujuh tentang penetapan sifat al-istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat al-istiwa. Istiwa di atas arsy-Nya. Di atas arsy-Nya dan arsy-Nya di atas langit. Ya. Arsy Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Arsy Allah merupakan atap surga. Ya, merupakan atap surga. Naam. Baik. Di sini pengarang juga akan membawakan dalil-dalil. Benar dalil yang beliau sebutkan sebagiannya berkaitan dengan sifat al-istiwa dan sebagiannya berkaitan dengan sifat al-ulu. Ini dua sifat yang dua-duanya harus ditetapkan. Allah disifatkan dengan sifat al-istiwa. Istiwa artinya Allah beristiwa di atas arsy-Nya sebagaimana yang telah kita terangkan mana istiwa. Al-ulu artinya yang tinggi. Allah disifatkan dengan sifat tinggi. Ya. Beda antara al-ulu dan istiwa. Beda antara al-ulu dan istiwa. Ya, perbedaannya dari beberapa sisi. Ya, sekarang pahami dulu mana istiwa dan mana al-ulu. Ya. Diperhatikan. Al-ulu artinya sifat Allah disifatkan dengan sifat al-ulu, yaitu sifat yang tinggi. Nah, al-istiwa adalah sifat istiwa, yaitu Allah tinggi bersemayam di atas arsy-Nya. Nah, tinggi juga di atas langit. Ya, perbedaan antara sifat al-istiwa dan sifat al-ulu dari tiga sisi. Yang pertama, perbedaan yang pertama, sifat al-ulu adalah sifat yang ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, dari akal dan fitrah manusia. Empat perkara menetapkan sifat al-ulu. Kalau sifat al-istiwa itu ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah saja. Tetapkan oleh Al-Quran dan sunnah. Andai kata Al-Quran dan sunnah tidak menjelaskan, maka kita tidak tahu bahwa Allah istiwa di atas arsy. Ya kan? Ya, tapi sifat al-ulu dengan fitrah semata, kadang belum dengar ayat dari Al-Quran dan sunnah, dia bisa tahu Allah di atas langit. Dia bisa tahu. Iya. Ini perbedaan yang pertama. Jadi sifat al-ulu kalau menunjukkan dalil-dalil bahwa Allah itu di atas, iya. Ini dalilnya ratusan bahkan ribuan. Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sekitar 1000 dalil atau sekitar 3000 dalil tentang penetapan sifat al-ulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat di atas. Nah, jelas tentang al-ulu ini. Ditetapkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ilaihi yarjul kalimat thayyib. Kepadanya lah naik kalimat yang baik. Kalimat naik ini menunjukkan Allah itu di atas. Tidak berada di mana-mana. Sabbih isma rabbikal a'la. Maha suci Rabbimu yang maha tinggi. Berarti Allah itu tinggi. Iya. Dan ini keyakinan seluruh Nabi dan seluruh Rasul. Iya. Seluruh Nabi dan seluruh Rasul. Dan keyakinan umat-umat terdahulu, Fir'aun saja tahu bahwa Allah itu di atas. Fir'aun. Iya. Fir'aun saja tahu bahwa Allah itu di atas. Karena itu orang-orang di zaman ini yang mengatakan Allah itu di mana-mana, maka celakalah mereka. Sebab Fir'aun lebih pandai darinya. Iya. Nabukti bahwa Fir'aun lebih pandai dari mereka. Ya, dalam Al-Quran disebut ucapannya Fir'aun kepada menterinya Haman. Ya Haman ibrili sarha la'alli ablugal asbab. Wahai Haman, bikinkan untukku istana supaya saya bisa naik ke atas langit. Ya. Saya ingin melihat Tuhannya Nabi Musa. Saya menyangka dia berdusta. Jadi Fir'aun sendiri tahu, diberitahu oleh Nabi Musa bahwa Allah itu di atas langit. Ya. Karena dia yakini bahwa Allah itu di atas langit, makanya dia perintah Haman supaya membangun istana. Istananya dibuat tinggi supaya bisa naik ke langit. Ya. Begitu. Andai kata Fir'aun tahu bahwa Allah itu di mana-mana, diterangkan akan dikerahkan bala tentaranya ke berbagai penjuru untuk mencari Allah itu di mana-mana, kan begitu. Ya. Ibrahim Fir'aun tahu Allah itu di atas langit. Ya, maka dia meminta kepada perdana menterinya supaya dibangunkan istana supaya bisa naik ke langit. Jadi Fir'aun saja tahu bahwa Allah di atas langit. Ya. Kalau mengatakan bahwa Allah di atas langit, ini adalah suatu hal yang ditetapkan dari Al-Quran dan Sunnah, akal sehat dan fitrah manusia. Ya. Coba tanya anak kecil. Ya. Kalau mau bukti, tanya anak kecil. Tanya anak kecil. Dia masih ada di atas fitrahnya. Tidak pernah diajari di mana Allah dan seterusnya. Dan tidak pernah juga diajari salah-salah. Ya. Tanya. Spontan tanya. Di mana Allah? Ya. Yakin. Dia pasti menunjuk ke atas lagi. Ke fitrah manusia. Ya. Sampai kata para ulama, hewan saja. Ya. Dia menadahkan kepalanya ke langit. Nah. Dan terasa ini dalam kehidupan. Manusia berdoa. Mohon kepada Allah. Terasa. Seakan-akan. Diberi naungan oleh Allah. Dikabulkan doanya. Ya kan? Ini semuanya menunjukkan secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Karena itu perbedaan yang pertama antara sifat al-ulu dan sifat istiwa. Kalau sifat al-ulu, sifat tinggi, Allah itu maha tinggi, ini sifat ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal dan fitrah. Ya, artinya kalau tidak ada keterangan dari Al-Qur'an dan Sunnah, orang bisa tahu bahwa Allah di atas langit. Ya, lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebelum mengenal dan mendapat wahyu, dia mencari di mana Rabb-nya. Ya kan? Dia bukan mencari ke makhluk, tapi mencari ke benda-benda yang di atas langit. Iya. Nggak cari ke makhluk. Pertama bintang dulu dia lihat. Gelap terang, oh ini Rabbku. Hilang bintangnya. Masalah Tuhannya hilang. Iya. Setelah itu lihat bulan lagi, seperti itu. Setelah itu lihat matahari. Iya. Demikian pula keadaannya. Setelah itu Nabi Ibrahim sadar bahwa kalau Allah tidak memberi hidayah kepadaku, maka saya akan menjadi orang yang sesat. Iya. Kemudian diberikanlah wahyu kepada beliau. Nah, maka beliau cari ke atas, bukan cari di mana-mana. Siapa Tuhannya? Ini fitrah manusia. Manusia masih berada di atas fitrahnya. Kalau sifat istiwa ini ditetapkan dengan nas dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam artian kalau tidak ada nas dari Al-Quran dan Sunnah menjelaskan Allah istiwa, kita tidak tahu bahwa Allah istiwa di atas arsy. Ya kan? Ini perbedaan yang pertama antara sifat istiwa dan sifat al-ulu. Perbedaan yang kedua, sifat al-istiwa itu adalah sifat ulu khusus. Istiwa ulu juga, sifat ulu, tapi dia adalah ulu khas. Ulu yang lebih khusus. Dia tinggi istiwa, sifat yaitu Allah istiwa di atas arsy-Nya. Dia tinggi di atas langit, tapi lebih khusus dari sifat al-ulu. Al-ulu tinggi secara umum di atas langit. Iya. Tinggi secara umum di atas langit. Nah, kemudian perbedaan dari sisi yang ketiga, kalau sifat al-ulu, sifat al-ulu itu adalah sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Kalau sifat istiwa, ia adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Dan sebagian para ulama mengatakan sifat fi'liyah dzatiyah. Iya. Ini letak-letak perbedaan. Ya. Apa maksudnya di sini, ikhwan? Diperhatikan. Saya sudah terangkan tadi ya, perbedaan antara sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang Allah terus-menerus bersifat dengannya. Sifat fi'liyah adalah sifat yang Allah kadang bersifat dengannya, ya, sesuai dengan kehendaknya. Itu adalah sifat fi'liyah. Nah, kita katakan al-ulu sifat dzatiyah, sebab al-ulu itu terbagi dua. Ada ulul qadar, yang pertama ulul qadar, yang kedua ulul qahar, kemudian yang ketiga adalah ulu adzat. Allah itu disifatkan dengan sifat al-ulu, sifat yang tinggi. Sifat al-ulu terbagi tiga. Ada ulul qadar. Ulul qadar artinya ulu kemampuannya, maha tinggi kemampuannya. Allah yang disifatkan dengan sifat yang sifat kemampuan yang paling tinggi. Ini ulul qadar. Yang kedua namanya ulul qahar. Ulul qahar. Yaitu Allah disifatkan dengan mempunyai kemampuan, penguasaan yang paling tinggi, al-qahar. Kemudian yang ketiga adalah sifat ulul dzat. Ulul dzatnya. Dzatnya yang paling tinggi. Ya kan? Ya, dzatnya yang paling tinggi. Ini sifat al-ulu. Ya, jadi yang umum sifatnya. Ya. Sifat al-ulu, sifat yang umum. Nah, berbeda dengan sifat istiwa. Sifat istiwa ini adalah ulu khusus, berkaitan menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala istiwa dengan dzatnya di atas arsy-Nya, di atas langit. Ya kan? Jadi kaitannya lebih khusus. Kaitannya lebih khusus. Karena itu kita katakan al-istiwa adalah sifat sifat fi'liyah. Sebagian para ulama mengatakan sifat fi'liyah. Sebab Allah sebelumnya tidak istiwa, setelah itu Allah istiwa di atas arsy. Ya. Sebab dalam konteks